Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh wa khairatuhu min khalqih. Wa aminuhu ala wahyih arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala al-ibadi ajma'in fahadallahu ta'ala bihi min ad-dalalah wa bassara bihi min al-jahalah wa kathara bihi ba'da al-killah wa ahna bihi ba'da al-ilah wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-hurri al-mayamin matasalat aynun binadar wa wa'at udunun bikhabar wa salamat tasliman kathira amma ba'du. Jamaah salat duhur, alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan wajib kita lakukan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini. Kalau di sini Trans TV ini berarti. Sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperbaiki diri dan untuk selalu membekali diri. Karena aktivitas kita di dunia ini kurang lebih, kalau kita ringkas, sebenarnya ringkas sekali. Bisa kita ringkas menjadi dalam sebuah kalimat pendek, aktivitasnya apa? Aktivitas inti kita di dunia. Yaitu mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, dan menghapus beban juga sebanyak-banyaknya. Apa yang maksud dengan bekal? Ya, bekal perjalanan kita ke akhirat. Perjalanan kita sangat amat panjang. Gitu. Nah, kalau perjalanan yang sangat amat panjang itu kita tidak memiliki bekal di dalam perjalanan itu, maka bisa kita bayangkan bagaimana susahnya nanti dalam perjalanan itu. Nah, aktivitas yang ringkas tadi dalam dua kalimat itu, kalau dijelaskan panjang lebar, maka akan menjadi panjang lebar memang. Tapi intinya adalah kita sedang mengumpulkan bekal. Nah, proses mengumpulkan bekal ini juga ada ilmunya. Di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau di dalam berinteraksi kita sesama manusia, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, itu ada ilmunya. Nah, di dalam Islam, ilmu yang dijadikan panduan ibadah kita, baik ibadah dalam bentuk ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah kita yaitu dalam bentuk muamalah, yang kalau kita niatkan ibadah juga akan mendapatkan pahala ibadah, itu ada ilmunya yang kita kenal dengan ilmu fikih. Dan ilmu fikih adalah salah satu ilmu atau disiplin ilmu di dalam Islam yang memiliki porsi terbesar dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Makanya Syekh Abdul Karim Namlah di dalam kitabnya Al-Mustafad min Qasasil Quran pernah mengatakan, jika kita berbicara tentang Islam, maka yang terbayang pertama kali sebelum membayangkan yang lain adalah satu disiplin ilmu yang sangat amat besar, itu yang disebut dengan ilmu fikih. Karena ilmu fikih memang yang terbesar. Sebab setiap detik yang kita lakukan itu tidak terlepas dari status hukumnya di dalam fikih seperti apa. Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah, yaitu kitab usul fikih pertama, itu mengatakan, "Laisat tanzilu bi ahadin min ahli dinillahi nazilatun illa wa fi kitabillahi ad-dalilu ala sabilil huda fiha." Di dalam mukaddimah Ar-Risalahnya itu mengatakan, tidaklah tanzilu bi ahadin terjadi atau menimpa salah satu dari penganut agama Allah Subhanahu wa taala min ahli dinillahi nazilatun, suatu perkara, suatu kejadian di setiap waktunya, illa wa fi kitabillah, kecuali di dalam Al-Qur'an, ad-dalilu, pasti ada dalilnya, ala sabilil huda fiha, yang menunjukkan tentang status hukumnya. Jadi semua bentuk tingkah laku kita di dunia ini ada status hukumnya di dalam fikih Islam atau yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Nah, saking pentingnya ilmu ini sampai kemudian menjadi disiplin ilmu tersendiri di dalam Islam. Tema kita hari ini adalah tentang bagaimana kita berinteraksi dengan ilmu yang kita sedang bicarakan ini, yaitu ilmu fikih. Ya. Tentu saja sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana berinteraksi tersebut, ya, kita harus dahulukan bertanya kepada diri kita masing-masing, kira-kira sudah benar atau belum pemahaman kita atau pengertian kita tentang konsep fikih itu sendiri. Jangan-jangan kita sering mendengar kata fikih, tetapi konsep yang ada di dalam otak kita, di dalam pemahaman kita, berbeda dengan konsep yang sudah dijelaskan oleh para ulama di dalam karya-karya mereka atau kitab-kitab mereka. Ini masih ada lagi yang ditunggu? Sampai jalan ya. Ya, tadinya saya lihat jam makan ini, siang. Oh gitu. Luas sekali masjidnya gitu. Ini semakin kesini jangan-jangan semakin sempit. Nah, bagaimana berinteraksi dengan fikih? Perlu kita awali dengan sebenarnya fikih itu apa. Maka pembahasan kita secara runtut mungkin bisa kita rumuskan pertama tentang apa itu fikih sendiri, kemudian bagaimana proses lahir dan berkembangnya ilmu fikih, siapa saja tokoh-tokoh di dalam ilmu fikih, dan juga tentang produk-produk fikih itu seperti apa. Setelah kita mengenal itu semuanya, baru kita bisa mengambil sikap bagaimana kita berinteraksi yang positif dan berinteraksi yang baik dengan ilmu fikih. Ya. Pertama, apa itu ilmu fikih? Gitu. Kalau kita melihat definisi para ulama, agak ribet memang memahaminya. Mereka mendefinisikan ilmu fikih dengan definisi yang paling baru itu mengatakan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ini definisi yang kemudian disepakati oleh para ulama kita hari ini, yang kalau kita runtut atau cari sejarahnya, ternyata itu adalah definisi yang diberikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, sebelum ada definisi ini, kata fikih juga sebenarnya sudah ada, bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir. Di Arab atau di bangsa Arab, kata fikih itu sudah biasa terucap oleh orang-orang Arab. Sebelum ada Rasulullah, sebelum ada Muhammad diutus oleh Allah menjadi nabi, kata fikih sudah biasa terucap oleh orang-orang Arab. Hanya saja maknanya berbeda dengan kata fikih ketika kita kenal hari ini menjadi disiplin ilmu di dalam Islam. Kalau fikih yang ada di dalam bahasa Arab sebelum adanya Islam, maknanya sama kurang lebih seperti kata mengerti atau memahami. Nah, ketika ada kata mengerti atau memahami, maka itulah yang sama atau bersinonim dengan kata fikih di zaman sebelum Rasulullah SAW diutus. Ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, kata fikih ini kemudian berubah maknanya. Dia tidak lagi bermakna sebagai memahami saja atau mengerti saja, tetapi fikih adalah ilmu Islam secara keseluruhan. Waktu itu belum ada ilmu tafsir, hadis, dan seterusnya seperti yang kita saksikan hari ini. Tapi ilmu Islam secara keseluruhan itulah yang dikenal dengan fikih. Makanya Rasulullah SAW atau di dalam Al-Quran banyak sekali kita lihat kata-kata fikih bertebaran di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala atau di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam ayat-ayat Allah bisa misalnya kita cari atau kita searching di mushaf yang ada di Android itu dengan kata yafqahu atau tafqahu atau yafqahun, tafqahun, itu akan ketemu banyak ayat gitu. Atau liat tafqahu fiddin la'allahum yafqahun, atau di doanya Nabi Musa Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu maknanya masih memahami secara umum. Kemudian di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terdapat kata-kata fikih ini, misalnya dalam doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendoakan Ibnu Abbas sepupu beliau yang menjadi pakar tafsir di kalangan sahabat terjemahanul Quran. Beliau pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Faqqihhu, ya. Kenapa? Ada yang namanya faqih. Oh, ya. Faqih itu artinya pakar fikih. Mujtahid. Masyaallah. Ya, saya ulangi, masih bujangan katanya. Saya jadi takut menerangkan fikih ini, ada pakarnya. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah fikih atau ilmu agama kepada Ibnu Abbas itu, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah juga at-ta'wil atau ilmu tafsir. Atau di dalam hadis-hadis yang lain banyak sekali, misalnya ketika bicara tentang karakter seorang faqih yang baik itu seperti apa, yaitu ketika mereka menjadi imam Jumat, sholatnya panjang tetapi khutbahnya yang pendek. Ya. Kalau sekarang banyak yang khutbahnya panjang, bikin ngantuk gitu ya. Mending panjang ada isinya gitu. Ini panjang kemana-mana gitu. Tapi sholatnya malah pendek. Nah, kata Rasulullah, min tulu sholatir rajuli wa qisaru khutbatihi ma innatun min fiqhihi. Panjangnya sholat seseorang dan juga qisaru khutbatihi dan pendeknya khutbah seseorang itu adalah ma innatun. Ma innatun itu alamatun, salah satu tanda min fiqhihi, dari pemahaman mendalamnya seseorang tersebut gitu. Ini kata-kata fikih di dalam hadis dan juga tadi di dalam Al-Qur'an banyak sekali, termasuk di dalam perkataan para sahabat. Hanya saja kata fikih di zaman itu tidak bisa kita pahami sebagai disiplin ilmu yang seperti hari ini kita dengar, ilmu fikih. Beda maknanya. Pokoknya semua ilmu agama di dalam Islam di zaman itu itulah disebut ilmu fikih. Dan belum ada ilmu tafsir hadis dan seterusnya. Pokoknya semua pemahaman tentang agama disebut fikih. Orang yang sangat memahami disebut faqih itu tadi. Itu bentuk mufradnya atau bentuk singularnya. Bentuk jamaknya, bentuk pluralnya disebut fuqaha, para pakar fikih. Banyak fuqaha. Yang itu hampir semua sahabat yang Khulafa Rasyidin, kemudian beberapa sahabat yang lain, jumlahnya memang sangat terbatas para fuqaha di kalangan sahabat itu yang memahami benar-benar tentang fikih atau pemahaman terhadap agama Islam ini. Nah, itu fikih di zaman sahabat belum menjadi disiplin ilmu tersendiri. Tapi sebagai sebuah aktivitas fikih yang kalau kita definisikan secara sederhana, yaitu pemahaman terhadap agama itu, ya, itu aktivitasnya sudah ada, belum menjadi disiplin ilmu. Misalnya ketika para sahabat memahami perkataan Rasulullah SAW, ini yang sangat populer ceritanya, cerita tentang sholat asar di Bani Quraidah. Rasulullah SAW setelah perang Khandaq, sudah mau beres-beres perang, capek gitu ya, udah mau istirahat. Dalam perjalanan pulang mau istirahat, dicegat sama wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu, jangan pulang dulu. Ini masih ada satu urusan yang belum dibereskan. Apa? Itu orang-orang Bani Quraidah, orang-orang Yahudi, itu kan berkhianat, perangi mereka gitu. Berikan hukum. Nah, kemudian langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena waktunya sudah sangat menjelang sore gitu, ini kalau menuju Bani Quraidah harus cepat-cepat agar perintah Allah segera terlaksana, segera dieksekusi. Maka kemudian muncullah sabda beliau, la yusalliyana ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini teks, hadis, syariah Allah Subhanahu Wa Taala turun perintah, wahyu. Sebab Rasulullah ucapannya adalah wahyu. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tetapi di dalam memahami wahyu ini, inilah yang disebut dengan fikih. Nah, para sahabat ketika memahami perintah jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah, itu berbeda pendapat di dalam memahaminya. Ada sahabat yang memahami berarti saya enggak boleh sholat asar ya, kecuali di Bani Quraidah. Perintahnya jelas, redaksinya seperti itu. Nah, tetapi dalam proses perjalanan menuju Bani Quraidah, saking jauhnya Bani Quraidah, waktu asar sudah mau habis, Bani Quraidah masih jauh. Bingung sahabat. Ini saya belum sholat asar, waktu asar sudah mepet. Kalau enggak sholat asar, kita akan kehabisan waktunya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan aturan yang namanya salat itu harus tepat waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, akhirnya mereka yang sedang dalam proses perjalanan menuju Bani Quraidah itu berselisih pendapat, berdebat, berdiskusi. Kira-kira maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan itu, kata sebagian sahabat. Maksudnya adalah ini udah sore, cepat-cepat ke Bani Quraidah. Jadi kita sholat asar tetap pada waktunya, nggak boleh nanti di Bani Quraidah. Sholat asar atau sholat secara umum kok dikerjakan di luar waktunya tidak sah. Sebab min syurutis sholat itu aduh harus dilaksanakan di waktunya. Itu syarat sahnya sholat adalah dilaksanakan tepat pada waktunya. Maka kalau sholat asar kok nanti setelah maghrib atau setelah isya, karena mereka nyampainya pas di waktu isya, itu tidak sah. Tetapi perintah Rasul tadi jelas, enggak boleh salat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, pertengkaran ini kemudian menghasilkan dua kelompok pemahaman. Satu memahami secara tekstual, poinnya enggak boleh salat asar kecuali di Bani Quraidah. Satu memahami secara kontekstual, maksudnya bukan begitu, maksudnya kita suruh cepat-cepat. Maka di antara mereka ada yang salat asar di perjalanan, secara sekilas bertentangan dengan larangan Rasul itu, kecuali harus apa namanya, enggak boleh salat asar kecuali di Bani Quraidah. Yang satunya benar-benar melaksanakan perintah tadi, enggak salat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, dua pemahaman ini atau kita sebut sebagai fikihnya para sahabat terhadap teks satu ini yaitu hadis, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mendapatkan laporan itu, apa yang disampaikan Rasul? Rasul sama sekali, kalau kita cari teks redaksinya, hadis-hadisnya ya, selalu berbunyi lam yu'annif ahadan minhuma, gitu. Rasul sama sekali tidak mencerca dan mencaci atau menyalahkan salah satu dari dua pemahaman atau dua fikih ini. Rasul juga tidak merojihkan, enggak, yang benar itu yang sholat asar di perjalanan dan tepat pada waktunya. Karena itu yang dulu saya ajarkan, yang namanya sholat itu harus tepat waktu. Saya belum pernah merubah ajaran saya bahwa sholat asar itu boleh di luar waktu. Makanya yang benar yang memahami bahwa sholat harus tepat waktu, walaupun perintah saya tadi, ya maksudnya benar itu, yaitu harus cepat-cepat. Rasul tidak mengatakan itu, atau sebaliknya. Nah, yang benar itu yang sholat asar di Bani Quraidah, karena perintah saya seperti itu, kamu benar melaksanakan itu. Rasul tidak merojihkan atau membenarkan salah satunya, dan juga tidak kemudian menyalahkan salah satunya atau bahkan mencela yang salah di dalam memahaminya. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya fikih itu punya kesimpulan yang bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, satu mustahid dengan mustahid yang lain, yang dua-duanya bisa ada kemungkinan dibenarkan semuanya, namun juga bisa juga yang benar hanya satu-satunya. Sebab tidak mungkin seorang berijtihad itu kemudian dari semua ijtihad itu yang benar semuanya, kecuali dalam beberapa masalah saja, yang salah satunya adalah di dalam memahami hadis Rasulullah SAW ini. Memang beberapa ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu seperti memiliki kecenderungan untuk merojihkan. Kata Ibnu Qayyim, beliau lebih memilih atau merojihkan pendapat para sahabat yang sholat di tengah perjalanan walaupun secara tekstual bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebutkan memang Ibnu Qayyim mengatakan dahaba ta'ifatun, kemudian dahaba ta'ifatun ukhra, gitu. Ada sekelompok ulama yang mengatakan seperti sahabat yang sholat asar di tengah perjalanan, ada juga sekelompok ulama lain yang mengatakan sholat asarnya nanti di Bani Quraidah. Tetapi saya cari-cari ta'ifah yang dimaksud Ibnu Qayyim itu yang mana, sampai saat ini saya belum menemukannya. Apakah Ibnu Qayyim hanya menyebutkan secara ini disebut apa namanya sekilas saja tanpa menyebutkan buktinya memang ada atau tidak ada, ini masih perlu penelitian. Yang jelas kalau kita lihat teks hadisnya, Rasulullah tidak pernah menyalahkan atau membenarkan salah satunya. Nah, itu fikih di zaman sahabat juga pernah terjadi perbedaan demikian, dan masih banyak lagi contoh-contoh fikih atau pemahaman terhadap teks baik Al-Quran maupun As-Sunnah juga berbeda-beda antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Nah, gara-gara perbedaan ini, maka kita bisa menyebut bahwa pemahaman terhadap teks itu adalah perspektif. Perspektifnya siapa, maka itulah yang kemudian kita kenal hari ini sebagai madhabnya siapa. Jadi madhab secara pemahaman sederhana bisa kita definisikan sebagai perspektifnya para ulama dalam memahami teks-teks hadis maupun teks Al-Quran. Madhabnya Imam Syafi'i yaitu perspektifnya Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Abu Hanifah itu perspektifnya Imam Abu Hanifah. Madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal itu perspektifnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena itu adalah perspektif, tentu saja itu bukan wahyu yang turun dari langit yang wajib ditaati dan haram untuk dikritisi misalnya. Itu bukan wahyu. Tetapi karena ini perspektif bukan sembarang perspektif, ini adalah perspektifnya orang-orang yang memang punya kapasitas, orang-orang yang punya otoritas di dalam melakukan pemaknaan terhadap Al-Quran maupun As-Sunnah, ini perspektif ini halal, boleh untuk kita ikuti, bahkan dijadikan panduan untuk kita beribadah. Kita hari ini sholat gitu ya, itu sudah diajarkan sejak kecil, rukun sholat itu ada sekian misalnya. Padahal Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya, wahai sahabat, ini saya lagi sholat ya, dan ketahuilah rukun sholat itu sekian. Rasul gak pernah ngajarin itu. Munculnya istilah rukun sholat, syurutus sholat, syarat-syarat sholat, kemudian sunanus sholat, sunah-sunah sholat, dan seterusnya, itu adalah hasil perspektifnya para fuqaha. Makanya karena itu adalah hasil perspektif, yang namanya perspektif berbeda-beda tergantung siapa mustahidnya, tergantung siapa sahabatnya. Seperti tadi itu, bisa ada sahabat yang memahaminya secara tekstual, bisa ada yang memahami secara kontekstual. Nah, maka kemudian muncullah di dalam fikih istilah yang kita kenal dengan madhab. Itulah yang secara sederhana boleh kita terjemahkan atau kita maksudkan sebagai perspektif itu. Tentu saja kita sebagai orang yang tidak selevel dengan Imam Syafi'i dan para mustahid yang lain, tidak boleh memiliki perspektif di dalam fikih ini. Kenapa tidak boleh? Karena syarat-syarat untuk perspektifnya itu bisa masuk di dalam fikih itu sangat berat. Syarat-syarat orang disebut sebagai mustahid itu sangat amat berat. Makanya mustahid dari seluruh miliaran manusia yang ada di bumi ini hanya sebagian kecil di antara mereka. Ya, kita kenal cuma ada 4 imam yang populer hari ini, walaupun sebenarnya lebih dari 4. Sangat sedikit sekali. Karena mereka lah yang berhasil mencapai posisi itu. Maka ketika kita mengikuti salah satunya, sah-sah saja, tidak ada masalah. Dalilnya adalah kisah misalnya yang juga populer juga kisah ini, salah satu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Nah, pada saat diutus ke Yaman, ini Mu'adz. Rasul juga milih-milih mengutus sahabat, tidak sembarangan. Harus selevel Mu'adz gitu. Kenapa selevel Mu'adz? Dia punya kemampuan dan punya kapasitas. Ketika ditanya oleh Rasulullah, "Ya Mu'adz, jika kamu mau ke Yaman ini nanti akan berhukum dengan hukum apa?" "Aku mau bikitabillah, saya tentu saja akan berhukum dengan Al-Quran." Ya. Kalau tidak kamu temui kasus-kasusnya di dalam Al-Quran itu, "Aku mau bikitab bi hadithi atau bi sunnah an-nabawiyah." Ya. Saya akan berhukum dengan sunnah atau dengan hadis-hadismu ya Rasulullah. Oke, dengan Al-Quran, dengan hadis. Sekarang kalau di Al-Quran tidak ada, dan juga kemudian di hadis tidak kamu temukan, kamu akan berhukum dengan apa? Nah, disinilah kemudian Mu'adz mengatakan, "Ajtahidu ra'yi wala alu." Saya akan berijtihad dengan akalku, ya, wala alu, dan saya tidak akan sembrono di dalam berijtihad ini. Nah, berijtihad dengan akalku, artinya ketika Mu'adz memutuskan suatu perkara yang tidak ditemukan dalilnya secara sharih di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ditanya oleh orang-orang Yaman, ditanya oleh masyarakat Yaman tentang suatu atau kasus persoalan, Mu'adz memberikan jawaban ketika menemukan Al-Quran dan juga tidak menemukan di dalam As-Sunnah. Jawabannya dari mana? Dari akalnya Mu'adz. Tetapi karena yang diutus adalah Mu'adz, karena akalnya adalah akalnya Mu'adz, orang-orang Yaman sah-sah saja beribadah, bermuamalah dengan panduan hasil kreativitas akalnya Mu'adz bin Jabal. Karena Mu'adz bin Jabal orang yang punya kapasitas. Nah, bukti bahwa masyarakat Yaman diperbolehkan beribadah dengan hasil fikihnya Mu'adz bin Jabal, hasil pemahamannya Mu'adz bin Jabal, adalah sabda Rasul SAW selanjutnya, doanya beliau. Setelah Mu'adz mengatakan, "Ajtahidu ra'yi wala alu," tadi, "saya akan menggunakan akalku," apa kata Rasulullah? "Alhamdulillahilladzi waffaqa rasula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima yuhibbuhu wa yardah." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan pertolongan kepada rasulnya Rasulullah. Rasul itu artinya utusan. Ya, utusannya Rasulullah yaitu Mu'adz bin Jabal, ya, untuk melakukan pemahaman terhadap atau ijtihad terhadap Al-Qur'an maupun As-Sunnah itu. Nah, fikih itu adalah pemahaman terhadap Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Karena fikih kalau dia keluar dari orang-orang yang punya kapasitas untuk melakukan produksi-produksi fikih itu, boleh kita jadikan panduan beribadah kita. Lalu kita sholat, rukunya 14 atau 17 dan seterusnya bukan dari pemahaman kita. Dari mana? Dari kitab-kitab fikih yang kita baca, dari kitab-kitab fikih yang diterangkan oleh para ustaz-ustaz kita. Nah, dari kitab-kitab itulah, bukan dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah secara langsung kita memahami syarat rukun salat ada sekian, tapi dari pemahaman para ulama agar selamat di dalam memahami Al-Qur'an itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, sejak kapan kemudian disiplin ilmu fikih ini muncul? Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan, definisi yang tadi disebutkan di awal adalah definisi Imam Syafi'i. Maka bisa disimpulkan, munculnya disiplin ilmu fikih itu ketika munculnya Imam Mujtahid yang empat itu di awal-awal masa Abbasiyah, ya, khilafah yang kedua setelah Muawiyah. Ya, Imam Abu Hanifah memang sudah mendefinisikan fikih, tapi fikih dalam definisi Abu Hanifah masih terlalu umum juga. Beliau mendefinisikan fikih sebagai ma'rifatun nafsi ma'laha wa ma'alaiha, ya, pengetahuan tentang hak dan kewajiban kita sebagai manusia. Ya, tentu hak dan kewajiban di dalam Islam bukan hanya di dalam fikih, tapi beribadah atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala juga masuk di dalam fikih. Walaupun kemudian kalangan ulama Hanafiyah setelah zaman Imam Syafi'i di abad ke-4, ke-5 dan seterusnya menambahkan definisi Imam Abu Hanifah ini dengan satu kata untuk membatasi fikih, yang dimaksud adalah fikih yang kita kenal, yaitu dengan kata-kata amalan. Jadi definisi Imam Abu Hanifah tadi ditambah ma'rifatun nafsi ma'laha wa ma'aleha amalan, gitu, agar sama dengan definisinya Imam Syafi'i. Nah, kemudian apa saja produk-produk fikih? Ya, produk fikih adalah itu tadi, kita sholat itu produk fikih, ya, sholat kita rukunnya sekian dan seterusnya itu produk fikih. Produk fikih prosesnya bersumber atau bahan-bahannya sumbernya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang boleh melakukan kajian terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah seorang yang disebut mujtahid. Nah, kalau kita melakukan penelitian gitu ya, ini kan rata-rata S1, mungkin juga S2, bahkan mungkin ada yang S3 misalnya. Penelitian itu kan ada metodologinya. Nah, di dalam metodologi penelitian terhadap fikih ini ada satu disiplin ilmu namanya usulul fikih. Nah, itu ilmu metodologi menghasilkan atau meneliti ilmu fikih, meneliti Al-Quran dan juga meneliti As-Sunnah. Itu ada 4 kajian utama di dalam usulul fiqh, yaitu kajian tentang dalil, kajian tentang madlul, kajian tentang istidlal, kajian tentang mustadil. Kalau di dalam penelitian kita di kampus, ya mungkin 4 hal ini kurang lebih kajian tentang data dan informasi kayak gitu ya. Kemudian bagaimana menganalisa dan juga mengolah data tersebut, itu yang kedua. Dan juga siapa sih yang berhak menjadi seorang peneliti, kayak gitu. Kemudian karakter penelitian itu seperti apa? Nah, itu kurang lebih penjelasan tentang 4 kajian utama usul fikih itu seperti itu. Nah, kajian tentang data, ya datanya Al-Quran maupun As-Sunnah, dan juga kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Kemudian bagaimana cara mengolah datanya, itu ada di dalam kajian linguistik di dalam usul fikih. Ada tentang mutlak, muqayyad, am, khos, dan seterusnya. Ini para mustahid yang ahlinya. Nah, kalau kita tidak pernah melakukan penelitian itu, pokoknya hasil penelitian para ulama sudah matang, sudah tersaji, tinggal kita nikmati. Nah, bagaimana menikmatinya? Ya, kata ulama, sholat seperti ini kita ikuti. Ya. Rasulullah SAW sudah mencontohkan memang, tetapi bahkan di dalam menemukan beristihad di dalam sholat pun para ulama berbeda pendapat. Atau tepatnya bukan beristihad di dalam sholat, karena sholat nggak boleh diistihadkan. Ya. Sholat itu sudah mutlak turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, bentuknya harus seperti ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau disembah dan tidak mau diibadai kecuali dengan cara dan mekanisme seperti yang Allah wahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat itu sudah tauqifi, turun dari Allah, nggak boleh dirubah-rubah. Kita nggak boleh berkreasi sholatnya begini dan begitu gitu. Tetapi dalam menemukan rumusan sholatnya, bukan beristihad atau merumuskan sholat, enggak, menemukan rumusan sholatnya, ya, itu para ulama berbeda pendapat. Makanya sholat kita kadang beda-beda, ada yang kunut, ada yang enggak kunut. Kemudian ada yang di dalam bertahyat jarinya digerak-gerakan, ada yang tidak digerakkan. Dalam turun mau ke sujud dari iktidal, ada yang lututnya dulu diturunkan, ada yang tangan dulu diturunkan. Semua itu adalah hasil perspektif tadi itu, tergantung perspektifnya siapa di dalam memaknai atau membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis-hadisnya mengandung kemungkinan untuk berganda maknanya, maka hasilnya sifat sholat Nabi pun rumusannya kemudian kita temukan berganda juga, tergantung siapa yang menemukan rumusannya. Maka kalau dulu sifat sholat Nabi kita dapati dalam kitab-kitab fikih ya, sifatus sholat seperti itu. Hari ini di masa-masa kontemporer kita mendapatkan banyak para ulama menuliskan secara terpisah sifat sholat Nabi. Syekh Nasiruddin Al-Albani termasuk yang paling populer kitabnya diterjemahkan gitu dengan sifat sholat Nabi ka'annaka taraha, ya, seolah-olah kamu melihat Nabi sholat gitu. Ada Syekh Muhammad bin Thalib Al-Utsaimin juga punya kitab tentang sifat sholat Nabi. Ya, kalau kita bandingkan sifat sholat Nabi-nya Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani juga berbeda-beda kesimpulannya. Walaupun tidak terlalu mencolok perbedaan di antara mereka berdua. Syekh Hasan As-Segaf juga punya sifat sholat Nabi dan seterusnya. Sama, mereka punya perspektif sendiri-sendiri di dalam menemukan rumusan sifat sholat Nabi itu seperti apa. Nah itu produk-produk fikih luar biasa banyaknya. Kalau di dalam penelitiannya Dr. Muhammad Siraj, karya-karya fikih itu luar biasa. Dr. Muhammad Siraj itu di Mesir ya, di Darul Ulum Institute itu pernah melakukan kajian seminar yang bertajuk Kaifa nata'amal ma'at turas al-fiqhi, bagaimana kita berinteraksi dengan turas fikih atau warisan karya-karya para fuqaha kita yang umurnya belasan abad, sudah ditulis dari semenjak abad 2 sampai hari ini. Itu karya fikih kita umat Islam luar biasa banyaknya yang baru dikaji, yang baru diteliti, kata Dr. Muhammad Siraj di tahun 2011 itu baru sekitar 5-7% dari semua karya yang ada. Manuskrip yang hilang belum pernah ditemukan. Ya, dulu kan manuskrip kita pernah dibakar oleh orang-orang Tatar di Baghdad ya, pada saat orang Tatar menyerang Abbasiyah di Baghdad atau di Andalus sebelum sekarang menjadi Spanyol, Portugis dan sebagian Prancis. Dulu para ulama-ulama Andalus itu juga menuliskan karya fikih, banyak yang hilang juga. Nah itu yang belum termasuk yang hilang-hilang itu ya, yang bisa kita temukan secara fisik buktinya hari ini, kata Dr. Muhammad Siraj, yang baru diteliti itu baru 5-7%. Nah, yang baru diteliti saja 5-7% itu, saya juga nggak kenal semuanya gitu. Kita kenal satu kitab fikih apa? Nah, ini jutaan karya yang baru diteliti gitu dari 5-7% itu. Nah, katakanlah madhab yang paling sedikit di dalam berproduksi, melakukan produksi fikih itu madhab Hambali. Itu penelitiannya Dr. Bakar Abu Zaid ya, seorang ulama Hanabilah kontemporer, di dalam kitabnya Al-Madkhal Al-Mufassal li Madhabi Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, di dalam karyanya beliau itu mengatakan untuk madhab Hambali saja penelitian yang baru diteliti itu baru menemukan sekitar 1250 karya di dalam fikih Hambali saja, madhab Hambali. 1250 karya ini dalam madhab Hambali sebagai madhab yang dikenal paling sedikit produktivitasnya untuk menghasilkan karya-karya fikih. Ini kita belum bicara madhab Syafi'i seperti apa. Hanafiyah juga luar biasa di dalam fikih ro'yinya yang sangat dikenal. Kemudian Malikiyah fikih maqasidnya juga luar biasa. Nah ini Dr. Bakar Abu Zaid di dalam madhab Hambali baru menemukan sekitar 1250 karya. Itu dari 486 fuqaha. Dan di dalam penelitian sampai menghasilkan karya-karya itu berbeda dengan penelitian kita. Kita meneliti mungkin hanya bersifat intelektual saja gitu ya. Ya, pokoknya meneliti bagaimana agar data tidak salah, mengutipnya juga tidak salah, hanya pada batasan itu saja. Berbeda dengan peneliti kita, para ulama terdahulu. Itu bukan hanya secara apa namanya intelektual akademis, tapi juga ada sisi-sisi spiritual. Kita nulis tesis, disertasi, skripsi, pernah nggak sholat dua rakaat sebelumnya gitu. Kalau para ulama dulu, setiap satu halaman atau dua halaman, pokoknya setiap mau mulai melakukan penelitian, mengetik penelitian itu, ya, dulu belum ada mesin ketik, ya, dulu benar-benar ditulis tangan gitu. Itu sholat dua rakaat, minta sholat istikharah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang dilakukan diridhoinya. Kalau memang tidak di rutinnya, ya fasrifu anni, maka jangan biarkan saya melakukan penulisan ini. Tapi Allah meridhoi itu. Akhirnya penulisan fikih luar biasa, sampai-sampai karyanya sangat amat banyak. Sampai hari ini bisa kita lihat perpustakaan itu baru sesuatu yang bisa kita dapati yang sudah diteliti gitu. Nah, itu karya-karya fikih ulama kita yang luar biasa, hasil ijtihad, hasil penelitian orang-orang yang memang punya kapasitas dan mampu untuk melakukan metodologi penelitian yang sangat ketat gitu. Nah, dari pengenalan kita tentang fikih tadi, fikih itu apa, tokoh-tokohnya siapa saja, ya tentu saja yang dikenal adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu yang Imam Mujtahid yang kita kenal. Kemudian di kalangan para sahabat juga banyak fuqaha dan seterusnya. Pengenalan fikih ini menghasilkan satu kesimpulan, kurang lebih saya kumpulkan ada 5 karakter fikih itu. Ya, 5 karakter fikih. Yang pertama, fikih itu bisa benar dan bisa salah. Itu. Jadi kalau karakternya bahwa fikih itu bisa benar dan bisa salah, kita di dalam beribadah atau berfikih tidak boleh mengklaim bahwa kitalah yang paling benar dan yang bukan kita fikihnya salah. Sebab seperti tadi, sahabat bisa jadi salah, bisa dikoreksi. Rasulullah kadang mengoreksi istihadnya sahabat, ya, terutama pada hal-hal atau istihad yang punya konsekuensi berat. Misalnya konsekuensi berat itu kalau sampai istihadnya menghilangkan nyawa, itu biasanya Rasul malah marah kalau salah. Ya, misalnya istihadnya seorang sahabat yang ketika dalam peperangan musim dingin, ada sahabat yang apa namanya ihtilam, keluar mani. Kemudian sahabat ini bertanya, ini musim dingin, kalau saya mandi ada kemungkinan saya akan sakit atau bahkan mati gitu. Kira-kira saya boleh tayamum atau tidak? Ada sahabat yang berijtihad, enggak boleh. Pokoknya masih ada air, berarti harus berwudu. Akhirnya karena dia ragu, dan ada sahabat yang secara sekilas mengeluarkan fatwa enggak boleh, akhirnya dia tetap berwudu dalam kondisi air yang sangat amat dingin. Gara-gara berwudu itu, bukan wudu ya, dia ihtilam keluar mani itu harus mandi gitu. Gara-gara dia mandi dengan air yang sangat amat dingin itu mati. Nah, fatwa yang menimbulkan kematian ini mengakibatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Makanya fatwa kalau tidak menimbulkan kematian seperti tadi itu salat Bani Quraidah, Rasul tidak menyalahkan gitu. Tapi yang sampai menimbulkan kematian, Rasul marah. Wallahi qatalahu qatalahumullah gitu. Dia telah membunuhnya. Mudah-mudahan Allah menyerangnya. Sampai didoakan seperti itu. Kalau memang tidak tahu, bertanyalah kepada orang-orang yang tahu, kata Rasulullah SAW. Fa inna syifa'al 'ayyi as-su'al, karena obatnya orang yang bodoh itu adalah bertanya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam 2 ayatnya itu. Bertanyalah kepada orang-orang ahlu dzikri yang punya kapasitas, punya otoritas, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu, kalau kamu tidak punya kapasitas. Fatwa kalau sampai punya konsekuensi seperti itu harus sangat amat hati-hati. Makanya hari ini kita lihat beberapa orang-orang yang mengklaim paling islami gitu ya, di Suriah sana, orang-orang Indonesia banyak juga yang ke sana. Entah fatwanya siapa yang membolehkan kemudian perbudakan kok diadakan lagi gitu, dimunculkan lagi. Padahal secara turun-temurun Islam berusaha semaksimal mungkin untuk menghapus perbudakan itu. Walaupun hukumnya masih ada di dalam fikih-fikih itu, masih ada teknis tentang perbudakan itu, tapi bukan sebagai justifikasi bahwa perbudakan bisa dimunculkan. Fikihnya masih ada itu dalam rangka siap-siap kalau ada orang lain menghidupkan perbudakan, ya, seharusnya kita Islam menghapusnya itu. Tetapi entah fatwanya siapa, beberapa orang-orang yang sedang mendirikan Islam State gitu ya, itu berusaha untuk menghidupkan perbudakan ini. Nah, di dalam perbudakan itu artinya membolehkan seseorang, ya, banyak konsekuensinya gitu. Bahkan beberapa fatwanya juga kadang sampai menimbulkan kematian juga. Beberapa orang disembelih, paling yang disembelih juga Allahu Akbar juga. Lebih keras daripada yang nyembelih gitu. Ini sesama Islam di sana saling perang dan seterusnya gitu. Maka fatwa apalagi tentang ada konsekuensi seperti itu harus sangat amat hati-hati. Tapi mereka yang seperti ini tidak hati-hati di dalam hal-hal yang ikhtilafnya itu tidak ada konsekuensi apapun, misalnya tentang sholat tadi duduk turun pakai kaki dulu apa duduk dulu atau tangan dulu, itu kadang keras sekali seolah-olah yang paling benar adalah yang turun tangan dulu itu. Sampai-sampai ada satu kitab judulnya pokoknya At-Tahdir liman nazala bis birukbatain gitu. Keras judulnya. Tentang pokoknya yang paling benar adalah yang turun dengan tangan. Harus diperingati orang-orang yang turunnya kok dengan lutut dulu gitu. Tapi dalam fatwa yang sebenarnya tidak ada konsekuensi nyawa ini, mereka sangat keras. Sedangkan di Suriah misalnya atau di mana yang menghasilkan konsekuensi nyawa, kadang kok seperti dipermudah di dalam berfatwa gitu. Maka fikih itu walaupun berbeda-beda tetapi juga tetap harus hati-hati kira-kira konsekuensinya seperti apa gitu. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk berfikih sama seperti fikih kita, sebagaimana orang lain juga tidak boleh memaksakan agar fikih kita harus sama dengan fikih orang lain. Karena fikih itu berbeda dengan wahyu. Kalau wahyu ada fasilitas ismah, maksudnya dijaga dari kesalahan, Rasul gak pernah salah gitu. Kalau Rasul suatu saat salah, itu memang sebagai contoh bahwa Rasul juga beristihad dan salah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Nah, karena tidak ada fasilitas ismah, tidak ada fasilitas maksum kayak gitu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh ada yang mengklaim bahwa fikihnya lah yang paling benar. Makanya para mustahid ketika menghasilkan penelitian fikih itu, mereka tidak pernah mengatakan inilah hukumnya sesuai dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebab bisa jadi Al-Quran dan Sunnah kesimpulannya tidak seperti itu gitu. Walaupun beberapa fatwa sekarang ada yang di dalam bahasa Arab itu sering hada ma wafaqul Quran wa Sunnah, Al-Quran wa Sunnah, seolah-olah itulah yang Al-Quran dan Sunnah turunkan. Padahal bisa jadi kesimpulan mustahid lain berbeda gitu. Itu yang pertama, fikih bisa benar dan bisa salah. Yang kedua, fikih itu berwarna gitu. Ada ikhtilaf-ikhtilaf banyak. Nah, tetapi tidak semua warna itu bisa dibenarkan. Hanya saja warna ini atau yang ikhtilaf-ikhtilaf ini harus muncul dari orang-orang yang punya kapasitas. Kalau yang tidak punya kapasitas, gak boleh sama sekali untuk ikut-ikut mewarnai fikih itu. Maka ikhtilaf ini harus diketahui oleh banyak orang agar kita bisa punya sikap saling menghormati dan seterusnya. Imam Qatadah, salah satu imam tabi'in, sebagaimana diriwayatkan oleh banyak imam di dalam kitab-kitab fikih, mengatakan man lam ya'rif al-ikhtilaf lam yasum unfahu lam yansum unfuhu al-fiqha. Barang siapa yang tidak mengetahui ikhtilaf di dalam fikih atau warna-warna di dalam fikih, itu hidungnya belum mencium aroma fikih, katanya. Jadi fikih itu berwarna. Kemudian yang ketiga, fikih itu tidak mengikat. Fikih itu tidak mengikat. Artinya ketika ada ulama yang mengatakan hukum A, kemudian ulama lain mengatakan hukum B, kita sebagai yang bukan ulama, yang bukan mustahid, itu tidak diikat oleh fatwa A dan fatwa B. Kita boleh untuk memilih salah satunya. Nah, hanya saja ketika kita sudah memilih tersebut, ya, boleh kemudian ketika kita meragukannya untuk berpindah, asal kepindahan ini ada tata caranya dan ada mekanismenya yang tidak boleh ditabrak. Fikih tidak mengikat. Makanya Husain bin Bashar, salah satu sahabat dan juga murid Imam Ahmad radhiyallahu anhu, itu pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang masalah tolak. Imam Ahmad menjawab tentang bahwa itu adalah, saya tidak tahu secara spesifik permasalahannya apa. Pokoknya jawaban atau fatwa Imam Ahmad, fikihnya Imam Ahmad memberikan jawaban bahwa itu haram gitu. Kemudian murid yang bertanya itu mengatakan kepada Imam Ahmad, kalau saya bertanya kepada ulama yang di Rasafah itu, Rasafah itu salah satu kota di Irak, itu boleh gak kalau dia berfatwa berbeda? Ya, silakan saja. Imam Ahmad menyilahkan, membolehkan, silahkan bertanya kepada mereka. Artinya memang fikih itu tidak mengikat. Kemudian fikih itu fleksibel. Fleksibel, bisa jadi hukum dalam kasus yang sama, tapi kalau pelakunya atau objeknya berbeda, orangnya berbeda, mufti akan memberikan hukum yang berbeda. Atau hukum yang berlaku di zaman tertentu itu tidak berlaku lagi, ya, fikihnya untuk di zaman ini misalnya. Atau fikih yang berlaku di tempat tertentu berbeda dengan di tempat yang lain. Maka ada salah satu kaidah di dalam fikih yang kita kenal dengan tahayyurul la yumna, ya. Tahayyurul ahkam bi tahayyuriz zaman wal amkinah. Pokoknya tidak dilarang perubahan hukum fikih itu bi tahayyuril zaman, dengan adanya perubahan zaman, kondisi, perubahan tempat dan seterusnya. Jadi fikih itu fleksibel. Dan yang terakhir, fikih itu layaknya dalil bagi muqallid. Jadi kita beribadah kan harus pakai dalil. Tapi menghafal dalil itu sesuatu yang mustahil kita kuasai dengan sebenar-benarnya hafal. Ya, kita yang sudah belajar lama saja misalnya di dalam syariah itu belum tentu menghafal semuanya, tahu semuanya. Misalnya ditanya setiap gerakan sholat itu dalilnya apa? Itu bahkan mereka yang sudah menguasai syariah saja itu kadang lupa gitu. Maka kalau kita mengetahui fikihnya, dengan fikih itu sudah cukup sebagai dalil bagi kita yang muqallid atau yang sedang menikmati sajian para fuqaha itu. Ya. Contohnya adalah fikihnya Mu'adz bin Jabal yang sah dijadikan dalil oleh masyarakat muslim di Yaman pada saat itu. Maka dari kisah ini atau dari ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, di dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah, Imam Syatibi mengatakan aqwalul mujtahidin bin nisbati aqwalul mujtahidin fi haqqil ami kal adillati fi haqqil mujtahidin fi haqqihim. Itu aqwalul mujtahidin, fikih-fikihnya para mujtahid, orang punya kapasitas, bin nisbah atau fi haqqil ami, di dalam pandangan atau di depan pandangan orang-orang awam, itu fungsinya seperti kal adillah, seperti dalil-dalil, seperti Al-Quran dan juga seperti As-Sunnah, ya, fi haqqil mustahidin, di hadapan para mustahidin. Gitu. Jadi tidak ada masalah kita berdalil dengan fikih atau fatwanya para ulama. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang fikih. Ya, ini adalah ilmu yang sangat amat penting. Ibadah kita harus didasari dengan ini. Ya, salah satu tadi sudah saya sebutkan di awal. Kalau ibadah kita tidak didasari oleh ilmu, tidak dibangun berlandaskan ilmu, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu sah dan tidaknya salat kita, harus ada ilmunya. Imam Ibnu Ruslan di dalam Matan Subatnya pernah mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal dalam ibadahnya itu bi ghairi ilmin, tanpa adanya ilmu, tanpa didasari ilmu, a'maluhu, maka amal-amalnya mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk menuntut ilmu, itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan. Lalu ilmu apa yang wajib dimiliki oleh seorang muslim? Ilmu yang dia butuhkan. Sholat itu kita menjadi pekerjaan dan tugas kita sehari-hari. Maka mengilmui sholat hukumnya wajib. Rukun-rukunnya, syaratnya, semuanya harus diketahui. Dan seterusnya, kewajiban muslim apa saja. Kalau muslimnya sebagai seorang pedagang, maka fikih tentang perdagangan juga harus dikuasai. Kalau yang bukan pedagang, jadi nggak wajib. Tapi pedagang wajib mengilmui fikih perdagangan. Kita jadi karyawan, juga ada fikihnya. Menjadi karyawan yang baik itu seperti apa. Gitu. Nah, juga harus ada fikih tentang karyawan, agar kita menjadi karyawan tidak salah, tidak melabrak syariah-syariah yang sudah Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin kalau ada diskusi bisa kita lanjutkan setelah saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Wabah Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu itu kurang lebih menyebutkan 5 mekanisme di dalam memilih-milih madhab itu. Kurang lebih saya sambil mengingat-ingat gitu ya. Yang pertama, kita tidak boleh memilih berdasarkan prinsip yang paling mudah kita pilih. Kayak gitu. Yang paling mudah kita pilih. Misalnya di dalam kasus wali dan saksi di dalam nikah. Itu ada yang membolehkan seperti kalangan Hanafiyah nikah tanpa wali. La nikaha illa biwaliin wa syahidi adlin. Rasul padahal sudah mewanti-wanti itu, tidak sah nikah seseorang yang tanpa wali gitu. Tapi kalangan Hanafiyah ada yang membolehkan tanpa wali. Sedangkan beberapa ulama di Malikiyah membolehkan tanpa saksi gitu. Nah, ini kemudian ada orang yang dengan memilih-milih tapi prinsipnya agar bisa nikah seperti itu ya. Walinya enggak menyetujui. Saksi mau saya panggil enggak ada orang yang mau jadi saksi gitu. Ya udah, yang boleh tanpa saksi saya pilih madhabnya, yang boleh tanpa wali saya ambil juga madhabnya. Ini madhabnya ulama juga, orang yang punya kapasitas. Kalau milik-miliknya dengan cara seperti ini enggak boleh. Nah, itu tidak sah itu. Sebab nanti ketika ditanyakan di akhirat, oh, saya tidak mengatakan sah kalau enggak ada wali. Oh, sebab saya harus ada saksi seperti itu. Dia pencampur-campurannya itu harus dengan rekomendasi oleh mufti gitu. Harus ada rekomendasi dari mufti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemilihannya itu harus dengan mabda at-tarjih. Nah, kalau mabda atau prinsip tarjih ini memang bukan wilayah kita gitu ya. Tarjih itu mengunggulkan satu pendapat di atas pendapat orang lain berdasarkan dalil gitu. Jadi misalnya setelah diteliti, dalilnya madhab A, perspektif A kayaknya lebih kuat dari dalilnya madhab B. Cuma kan kita tidak tahu mana yang lebih kuat, kriteria yang lebih kuat itu seperti apa gitu. Maka prinsip tentang mabda at-tarjih ini memang hanya orang-orang tertentu yang punya kapasitas melakukan tarjih itu gitu. Nah, kemudian itu yang kedua, setelah mabda tarjih kemudian bukan mengikuti hawa nafsu. Tapi yang lebih enak sih, saya lupa tiganya itu apa. Pokoknya harus ada rekomendasi lah dari para ulama, kira-kira saya menggunakan madhab yang mana. Jangan sampai kita hanya baca buku misalnya ya, wah madhab ini membolehkan ini, yaudah saya ikut membolehkan gitu. Nah, kita tanyakan, yang paling mudah itu kita tanyakan kira-kira dalam setiap kasusnya. Nah, ini kan prinsipnya seperti itu. Nah, cuma nanti ketemu kasus tertentu barangkali ada prinsip-prinsip yang tidak berlaku gitu. Maka setiap kasus yang kira-kira kita baru tahu ketika membaca buku, tanyakan kepada seorang mufti atau seorang ustad, katakanlah kira-kira bisa enggak kita menggunakan pendapatnya madhab ini gitu. Kalau yang paling populer dicontohkan di kalangan Syafi'iyah, difatwakan oleh ulama Syafi'iyah di Indonesia misalnya, itu ketika haji gitu ya atau umroh, di sana kan berdesak-desakan antara wanita dan laki-laki gitu ya. Sentuhan itu seperti mustahil untuk dihindari gitu. Nah, kalau di dalam madhab Syafi'iyah sentuhan itu memang membatalkan wudu. Nah, kalau setiap mau tawaf bersentuhan, wudu lagi, keluar lagi, kemudian sentuh lagi, wudu lagi, itu kan menyusahkan. Maka ulama Syafi'iyah itu ada yang membolehkan untuk pindah ke ngikuti fatwanya Malikiyah gitu ya. Tapi dengan catatan juga wudunya juga harus mengikuti cara Malikiyah misalnya. Jadi ada mekanismenya seperti itu, ada yang harus diikuti tapi juga sesuatu yang pokok sebelumnya juga ada yang harus diikuti seperti itu. Itu mekanisme di dalam memilih-milih antara perspektif madhab A, B, C dan seterusnya gitu. Ya, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Kadang-kadang saya ngikutin kiblat gitu. Jadi karena kondisi kayak di musola saya kan kadang-kadang sajadahnya lurus, kadang miring gitu. Jadi saya pikir kalau harus miring, mampunya harus miring juga kan tadi. Sedangkan kondisinya enggak, kalau misalnya imam miring, mampun tetap lurus. Jadi saya memilihnya kadang lurus, kadang miring gitu. Tapi kadang-kadang tadi boleh nggak tadi? Terus kayak misalnya kadang-kadang kunut, kadang-kadang enggak. Itu kan istilahnya dua hal yang ulama punya dalil yang kuat gitu. Tapi kita sebagai yang orang awam boleh nggak, kadang-kadang saya ikut ini karena ini kuat, kadang-kadang saya ikut ini, itu boleh nggak? Apa kita harus satu terus ya gitu? Ya, itu kan perbedaan para ulama di dalam menafsir ayat fawallu wajhakum syatral masjidil haram gitu ya. Nah, syatral masjidil haram itu sebenarnya hampir semua mufasirin menafsirnya dengan jihah gitu. Jihah itu arah. Bukan ainul kiblah, tapi arah kiblah. Kalau ainul kiblah itu memang titik kiblahnya di mana, harus menghadap ke sana gitu. Tapi hampir semua mufasirin menyepakati bukan ainnya, bukan datnya, bukan benda kiblahnya yang harus kita hadapi, cuma jihahnya saja, arahnya. Nah, kalau kita di Indonesia itu kan arahnya arah barat. Dan saya yakin juga orang yang benar-benar merasa inilah ain kiblah, mungkin kalau di berdirinya, misalnya kalau diteliti pakai alat tertentu gitu ya, mungkin benar-benar tidak 100% tepat gitu kepada kiblah gitu. Kalau itu sangat berat sebenarnya. Tepat kepada kiblat benar-benar 100% cocok gitu ya. Kita bergeser segini aja gitu ya. Kalau enggak kelihatan gesernya kayak gini. Tapi kalau ditarik terus ke kiblat berapa kilometer itu? Jangan-jangan melenceng gitu. Ya. Kalau misalnya kita bisa menembak kiblat itu dengan tembakan yang benar-benar nyampe gitu ya. Kalaupun kelihatan misalnya. Belum tentu, sangat jauh ini masalahnya. Ternyata melencengnya jauh. Dari sini sih kayaknya enggak melenceng, tapi kalau ditarik garis terus, jaraknya malah ini di sana, ini di sini, bisa jadi seperti itu gitu. Jadi kalau ainul kiblah sebenarnya sangat amat susah gitu. Seperti sesuatu yang apalagi kita enggak lihat gitu. Kita di Indonesia dan kiblah ada di Saudi sana gitu. Maka bagi saya gitu ya, yang jumhur ini yang menafsiri dengan jihah atau arah itu jauh lebih ya representatif lah untuk kita amalkan gitu. Nah, kita bisa, yang penting arah barat itu sudah sah gitu. Yang penting arah barat, walaupun mengusahakan agar arah masjid kita benar-benar sesuai kiblat itu juga tidak ada masalah. Kita mengusahakan agar benar-benar tepat gitu. Tapi kalau benar-benar setelah diusahakan kok kemudian sholat kita benar-benar tidak tepat dalam kenyataannya, asal arahnya sudah pas itu sudah dikatakan sah gitu. Jadi arahnya itu yang sesuai dengan akwal atau pendapat jumhur ulama itu. Bisa dipahami ya? Maksudnya kalau kadang-kadang gini, kadang-kadang itu boleh nggak? Ya boleh saja, yang penting arahnya itu masih. Misalnya kayak pas sholat, kadang-kadang saya kunut, kadang-kadang enggak gitu. Oh, itu juga nggak ada masalah. Tergantung imam ya. Imamnya kunut, saya sarankan ikut kunut gitu. Kalau imamnya nggak kunut, jangan kunut sendirian gitu. Nanti yang sampingnya, mas udah enggak kunut gitu. Weh, lagi sholat enggak boleh ngomong gitu. Jadi apa namanya? Sebagai makmum sih sebenarnya tinggal mengikuti saja gitu. Tinggal mengikuti saja. Kalau sebagai imam, ya sesuai dengan madhabnya. Walaupun beberapa ulama ada yang mengikuti madhab setempat, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk orang yang atau ulama mujtahid yang berfatwa kunut itu sunnah muakkadah di dalam sholat subuh itu. Nah, tetapi pada saat dia sholat di Baghdad, ya, yaitu di Irak, tempatnya madhab Malik, madhab Hanafi, tempatnya Imam Abu Hanifah, itu pada saat sholat subuh Imam Syafi'i meninggalkan kunut. Nah, orang yang di belakang, pengarah pengikutnya Imam Syafi'i heran, ini biasa saya ikuti kok sekarang malah tinggal, jangan lupa gitu. Nah, tapi setelah mau hendak salam, kok juga nggak sujud sahwi gitu. Nah, setelah salam ditanyain, kenapa gitu? Kalau saya sudah mau ngikuti madhab antum gitu. Wah, karena kita berada di wilayahnya yang punya kuburan itu tuh. Maksudnya adalah Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah itu mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan di dalam Islam gitu. Karena dalil yang dari Tariq al-Asya'i itu, hadis Tariq al-Asya'i, menegaskan bahwa tidak ada kunut subuh di zaman Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali seperti itu. Tapi Imam Syafi'i juga punya dalilnya yang juga kuat ya, dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ya, hanya saja yaitu perspektif memang kadang berbeda. Tetapi lihat sikapnya gitu. Imam Syafi'i pada saat di wilayah masyarakat yang tidak pakai kunut, tinggalkan kunut. Tapi pada saat di wilayahnya sendiri, ya karena dia jadi imam, ya kunut kayak gitu. Begitu juga muridnya Imam Abu Hanifah gitu. Ada yang ketika berada di seorang imam bermadhab Syafi'i belakangnya, dia kunut sebagaimana imamnya berkunut. Termasuk di kalau ulama kontemporer, Syaikh Utsaimin juga mengatakan kalau kamu makmum kepada orang yang berkunut subuh, ya tinggal kunut, ikuti gitu. dalil umumnya yang dipakai adalah innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, karena imam itu dijadikan untuk liyutamma, diikuti gitu. Nanti kalau kamu enggak ngikuti imam, nah, itu tidak berjamaah namanya, ya, kata Syekh Utsaimin itu. Maka tidak ada masalah. Kadang kunut, kadang enggak, tergantung tempat gitu. Nah, termasuk walaupun kita jadi imam, misalnya mau meninggal kunut, subuhnya tetap sah kok. Sebab kunut subuh itu tidak ada yang mewajibkan. Yang mewajibkan itu orang-orang yang fanatik saja gitu. Gua kunut subuh, Wahabi gitu misalnya. Nah, padahal Imam Syafi'i saja yang berpendapat ada kunut subuh, itu tidak mewajibkan, bilang sunnah mu'akkadah. Artinya kalau ditinggalkan tidak membuat sholat subuh itu jadi tidak sah, kayak gitu. Jadi enggak ada masalah kunut subuh dan tidak kunut subuh. Ya. Boleh. Perlu kajian yang sendiri nih, luas nih, ya, tentang Syiah gitu. Ya, orang-orang Syiah itu sering menisbatkan fikihnya kepada Zaid bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, itu keturunan Rasul. Ya, Zaid di zaman. Kalau Syiahnya bukan Syiah, tapi orang-orang yang sekarang menisbatkan fikihnya kepada Imam Zaid ini, yang disebut dengan Zaidiyah, itu Syiah. Atau Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq juga punya fikih, bukan Syiah sebenarnya Ja'far As-Shadiq, tapi orang-orangnya yang hari ini menisbatkan fikihnya kepada Ja'far As-Shadiq, karena mereka berdua ini ahlul bait gitu ya, itu orang-orang Syiah. Yang kita dengar Syiah Imamiyah gitu. Itu fikihnya fikih Ja'fari. Kalau fikihnya Ja'far itu bukan Syiah. Kalau fikihnya Zaid itu bukan Syiah. Orangnya yang menisbatkan diri kepada Zaid dan juga Ja'far itu orang-orang Syiah sekarang. Nah, Syiahnya juga berwarna-warni Syiah ya, tidak satu warna gitu. Ada para ulama yang sudah mengkafirkan Syiahnya, tapi ada juga yang masih sangat hati-hati. Salah satu mufti di Jamiatul Imam itu Syekh Abdurrahman Al-Barraq, Nasiruddin Abdurrahman Al-Barraq di Universitas Al-Imam di Riyadh, itu memberikan fatwa kita tidak boleh mengkafirkan Syiah secara keseluruhan gitu. Harus diteliti. Nah, kalau para imamnya yang sering mengkafir-kafirkan sahabat, mencaci para sahabat, tidak ragu-ragu kita kafirkan. Tapi ada orang-orang yang harus kita teliti untuk sampai masuk pada derajat kafir gitu. Nah, ini pembahasannya sangat panjang. Maka istilah Syiah bukan Islam itu sebenarnya juga sesuatu yang perlu kita waspadai gitu. Jangan-jangan ada orang yang Syiah tapi sebenarnya belum bisa kita keluarkan dari Islam gitu. Tapi secara umum memang harus kita waspadai gitu. Apalagi Syiah hari ini hampir-hampir itu adalah ideologi Iran yang sedang di apa namanya? Ya, disetir ya oleh orang-orang Syiah di Iran itu. Ya, perlu kajian tersendiri lah tentang Syiah itu. Bagus sekali itu pertanyaannya. Seperti untuk contoh-contohnya sifat sholat Nabi katakanlah ya. Sifat sholat itu ada perintah di awal. Sholu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Ini kan perintah gitu ya. Artinya gak boleh kita sholat tapi tidak sesuai dengan Rasul sholat. Nah, ini makna perintah awalnya maknanya seperti itu. Artinya semua yang dikerjakan Rasul pada saat sholat juga harus kita kerjakan. Ini pemahaman kita tentang hadis ini, gitu ya. Tapi apakah pemahaman terhadap hadis ini sedemikian sederhananya? Tidak. Ada penjelasannya. Memang di dalam kaidah usul fiqh, gitu ya, di dalam meneliti teks hadis itu ada kaidah yang berbunyi al-amru yaqtadi al-wujub. Setiap redaksi teks yang bernada perintah itu berkonsekuensi untuk menghasilkan satu kesimpulan wajib. Nah, ini mirip seperti yang Bapak pahami. Tetapi ada taidah tambahannya, enggak boleh dihilangkan. Idza tajarrada 'anil qara'in tasrifuhu 'anil wujub. Itu. Jika kesimpulan wajib ini baru boleh diambil kalau tidak ada qarina, tidak ada indikasi-indikasi yang menggiring ke makna yang bukan wajib. Itu. Nah, para ulama ini yang tahu memang para ulama yang berhasil menemukan indikasi-indikasi itu. Memang ada perintah, tetapi tidak mengindikasikan wajib gitu. Misalnya yang paling mencolok itu dalam sholat witir. Itu perintahnya sangat ketat. Bahwa sholat witir itu sampai-sampai di kalangan Hanafi itu sampai diwajibkan gitu. Abu Hanifah mewajibkan sholat witir. Tapi mereka sholat wajib cuma satu. Kita sholat wajibnya lima. Loh kok satu? Gitu. Sebab yang lima itu sholat fardu gitu. Nah, karena kalangan Hanafi ya, antara fardu dan wajib itu dibedakan. Itu. Witir itu wajib, yang lima itu salat fardu. Kalau kita lima itu salat wajib dan juga fardu dalam satu kali waktu, tidak dibedakan gitu. Nah, setiap perintah itu memang mengandung konsekuensi wajib, tapi jika tidak ada indikasi yang menggiring kepada makna yang selain wajib, gitu. Misalnya ada perintah tapi jatuhnya setelah larangan, gitu. Kemudian ada perintah, tapi di dalam hadis lain Rasul malah tidak melakukan. Ya, hadis kan banyak, tidak mengambil kesimpulan cuma dari satu hadis gitu. Cari hadis-hadis yang kurang lebih bermakna atau mengambil tema yang sama. Semua itu kemudian diolah menjadi satu kesimpulan gitu. Nah, termasuk solu kamaro itu meniusoli itu. Nah, para ulama menghasilkan kesimpulan, misalnya mengangkat tangan pada saat sholat itu nggak wajib. Jadi kita sholat ya, Allahu Akbar, gak ngangkat tangan, sah sholat kita. Sebab ngangkat tangan itu sunnah. Walau Rasul ngangkat tangan, kok jadi sunnah? Ya gitu. Kemudian doa iftitah. Doa iftitah itu tidak ada ulama yang mengatakan wajib. Kenapa? Karena memang dalilnya tidak bisa diambil kesimpulan wajib. Walaupun Rasul doa iftitah. Apalagi Rasul bukan mencontohkan satu saja dalam doa iftitah. Ragamnya banyak sekali. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya gitu. Ada yang wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Ada yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan banyak lagi ragamnya. Banyak sekali hadisnya, tetapi para ulama tidak mengambil kesimpulan berarti iftitah itu rukun yang wajib dilaksanakan, enggak. Hukumnya sunnah. Bahkan uniknya Imam Malik radhiyallahu anhu, salah satu imam besar dalam fikih dan imam ahli Madinah, yang tradisi Madinah sejak zaman Nabi sampai zamannya Imam Malik masih seperti tradisi Nabawi, sampai-sampai gara-gara masih tradisi Nabawi Imam Malik punya satu kesimpulan, berarti amalnya atau tradisinya Madinah itu dalil gitu. Makanya kalau orang Madinah melakukan itu, oh berarti Rasul melakukan itu. Itu sampai seperti itu Imam Malik. Itu sampai mengatakan doa iftitah bukan sunnah, malah makruh gitu. Unik. Kok makruh gitu? Ya, karena walaupun ada banyak hadis-hadis itu, ada satu hadis yang ini dikenal dengan hadisul musii sholatahu. Hadis tentang orang yang salah sholatnya. Yaitu suatu saat ada seorang sahabat datang ke masjid sholat dua rakaat. Rasul waktu itu di dalam masjid melihat sahabat ini sholat dari awal sampai akhir, dilihatin sama Rasul gerakan sholatnya. Setelah salam dipanggil sama sahabat, sini gitu. Dapa Rasul, kamu irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu balik lagi, sholat lagi, karena sesungguhnya kamu belum sholat gitu. Loh kok belum sholat? Ulangi lagi aja. Terus ulangi, salam, ulangi lagi. Setelah tiga kali, Rasul, saya gak punya ilmu apa-apa kecuali sholat, ya kayak gitu. Kalau memang salah, tolong ajarkan saya sholat yang benar seperti apa. Nah, Rasul memberikan teknis sholat, diajarkan kepada sahabat ini. Tapi perintahnya berbunyi, ketika kamu berdiri, ya, setelah niat, maka bertakbirlah. Gitu. Setelah bertakbir, bacalah Al-Fatihah. Nah, setelah takbir, bacalah Al-Fatihah. Di dalam redaksi kisah orang yang salah sholatnya ini, setelah bertakbir bacalah Al-Fatihah gitu. Tidak ada perintah untuk membaca iftitah. Gitu. Hadis ini hadis disepakati kesohihannya oleh para ulama ahli hadis, tetapi tidak ada riwayat perintah membaca doa iftitah di dalam petunjuk salat yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat yang salah salatnya itu. Diambil kesimpulan dari para ulama, batis iftitah itu bukan wajib kayak gitu. Sampai kemudian dari hadis ini juga Imam Malik iftitah itu malah makruh, walaupun ini satu-satunya pendapat di dalam fikih. Yang lain jumhur mayoritas fuqaha mengatakan sunnah. Bahkan dalam kondisi tertentu iftitah malah haram. Kok bisa? Iftitah yang sunnah jadi haram. Dalam kondisi seperti apa? Misalnya kalangan Imam Syafi'iyah, di kalangan Syafi'iyah gitu ya. Di kitab-kitab Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah itu punya satu kasus misalnya, ada seseorang dalam perjalanan atau apa gitu ya. Pokoknya misalnya kita gitu, pulang habis maghrib di tengah jalan belum salat maghrib nih. Nyampe di kos, nyampe di kontrakan, nyampe di rumah kita masing-masing, maghrib itu tinggal 3 menit misalnya, belum wudu gitu. Sudah injury time gitu. Ini setelah wudu tinggal 1 menit gitu. Nah, kalau misalnya pada saat kita sholat di rakaat pertama kok kita membaca doa iftitah, terus 1 menitnya habis, rakaat kita belum satu dapatkan, maka kita menjadi sholat tidak tepat pada waktunya. Dan sholat tidak pada waktunya itu berdosa. Maka di dalam fikih prioritasnya ya, harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Iftitah itu sunnah, sedangkan sholat tepat pada waktunya itu wajib. Maka yang sunnah-sunnah ditinggalkan di dalam sholat. Dia harus takbir, kemudian al-fatihah, gak perlu baca surat, langsung ruku kayak gitu. Agar apa? Agar satu rokaatnya itu harus tepat pada waktu sholat maghrib, gak boleh lewati. Nanti setelah satu rokaat dan dapatkan, misalnya setelah ruku kita i'tidal ya, i'tidal sholat maghrib itu, tiba-tiba adzan isya gitu, Allah, oh, adzan isya, maka satu rokaatnya itu sudah menjadi wakil bahwa sholat maghrib kita tepat waktu di sholat maghrib. Sedangkan dua rokaat sisanya, walaupun sudah jatuh di waktu isya, dia sudah diinkludkan, itu masih termasuk sholat tepat pada waktunya, sebab minimal itu satu rokaat jatuh tepat waktu di sholat maghrib, minimal satu rokaat gitu. Maka iftitah itu menjadi haram. Jadi tidak selalu ada perintah kemudian jadi wajib, tergantung ada indikasi yang mengarah atau menggiring kepada sunnah dan seterusnya. Demikian juga tidak ada larangan atau tidak semua larangan kemudian jatuh pada kesimpulan haram, tergantung ada indikasi yang menggiring pada kesimpulan yang enggak haram, atau itu larangannya cuma makruh saja misalnya, atau bahkan larangannya malah sudah mansuh, sudah dihapus, sudah diganti hukumnya menjadi boleh misalnya. Maka untuk mengetahui ini hukumnya syarat, rukun, wajib atau bukan, memang kalau membaca hadis langsung seolah-olah ini semuanya menjadi wajib gitu. Tapi penjelasan para ulama tentang pak sampai ada yang haram itu harus kita ketahui, itu penjelasannya gitu. Tapi minimal di dalam sholat gak apa-apa kita punya niatan, pokoknya saya niat sholat. Kita kan gak secara detail bisa mengetahui ini rukunnya yang mana sih, sunahnya yang mana gitu. Iftitah aja ternyata sunah gitu, padahal kita rutin melaksanakannya gitu. Nah, kalau kita secara global mengatakan niatnya adalah mengerjakan semua tuntutan Rasulullah SAW di dalam sholat, itu sudah mencukupi sebenarnya. Imam Ghazali di dalam, sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi di dalam Syarh Al-Muhaddab, kitabnya Al-Majmu' itu mengatakan, wa ammal 'ami alladhi la yufarriq baina alladhi la yufarriqu faraidu sholat min sunaniha, gitu ya. Orang awam yang tidak bisa membedakan antara mana yang wajib dan mana yang sunnah di dalam sholatnya, itu tidak sah sholatnya kalau ketika dia mengerjakan suatu wajib tapi meniatkannya sunnah gitu. Karena memang di dalam sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Tetapi kalau di awal dia meniatkan intinya saya sedang mengerjakan perintah Rasulullah SAW, faniyatul jumlati kafiyah, niat di awal ya, faniyatul jumlati fil ibtidak kafiyatun, kata Imam Ghazali. Maka niat di awal dengan niatan seperti itu, pokoknya mengerjakan seluruh perintah Rasul di dalam sholatnya, kafiyah, sudah mencukupi. Walaupun kita tidak membeda-bedakan ini mana sih yang rukun dan mana yang wajib gitu. Jadi memang indikasinya harus kita temukan gitu. Zolim bagi, kan diwajibkan zakat. Itu memang harus ada sebetulnya juga belum bisa menjawab itu. Ya memang itu kewajiban. Kita menjadi warga negara, maka Allah sudah mewajibkan kita untuk mentaati semua peraturan yang dituliskan atau diatur oleh undang-undang negara tersebut. Selama undang-undang itu tidak bertentangan dengan syariat, maka harus kita taati. Nah, memang tentang pajak ini ada al-maqsu di dalam syariat memang. Saya belum bisa menjawab secara detail itu, belum berani. Memang ada ulama yang berpendapat itu pajak penjualan. Tapi pajak seperti apa gitu? Ada ininya, ada detail-detailnya. Ada yang mengatakan itu kedoliman. Nah, saya tidak tahu apakah pajak yang ada di negara itu seperti memang kebutuhan gitu ya. Kalau memang negara membutuhkan pajak, ya tidak ada masalah, demi kemaslahatan ditarik kepada rakyat gitu. Ya ini memang sumber utama kita pajak ya. Beda dengan di Saudi itu enggak ada pajak. Jadi mobil itu murah-murah, bagus-bagus tapi gitu. Karena enggak ada pajak gitu. Ya, karena minyak gitu, berkah minyak gitu. Jadi berkah petroleum itu masih mengucur di Saudi. Nanti kalau minyaknya habis, bingung. Cuma ya karena itu wilayah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Insyaallah ya minimal Haromen lah, Mekah dan Madinah berkah terus gitu. Sekarang sudah mulai menghijau di Saudi kan, luar biasa itu. Dan kucuran itu alhamdulillah nyampe juga ke Indonesia itu, termasuk dibikinkannya Libya itu. Nah, Libya itu kucuran dari pemerintah Saudi. Mungkin ditutup dulu tadi. Oh, udah ya. Sambungan boleh. Nah. Ya, mari kita tutup, mudah-mudahan acara ya diskusi kita, kajian ilmu kita benar-benar bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menambahkan ilmu kepada kita dan mengurangi dosa-dosa kita agar perjalanan kita ke akhirat benar-benar lancar tanpa ada satu halangan yang membuat kita merasa berat gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.